Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, dan bertambah pula kekafirannya. Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Televisi Republik Indonesia di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua, yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat. Sehingga pagi hari ini kita bisa merasakan betapa nikmatnya beribadah kepadanya. Baru saja kita melaksanakan ibadah salat subuh, dan sekarang ini kami mengajak Anda untuk kita belajar, mempelajari ilmu-ilmu Allah. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada beberapa Rabu yang lalu, yaitu tentang bagaimana meraih cinta ilahi melalui Asmaul Husna. Dan tidak lupa juga kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita pemimpin umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan melanjutkan Asmaul Husna, yaitu Al-Qabid dan Al-Basit. Dan narasumber yang sudah hadir di studio, tentunya sudah kita nantikan, adalah Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali pemirsa sudah menantikan Bunda nih, untuk melanjutkan kajian. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Mas Adi Pura. Seperti kita ketahui, beliau adalah yang sekarang dan sekarang ini menjadi seorang ustaz, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Baik, dan bersama kami juga hadir ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Taklim Raudhatul Muttaqin dan juga dari Majelis Pengajian Ahad Pagi Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Alhamdulillah, senang sekali dan terima kasih untuk kehadiran di TVRI ini. Dan nanti tentunya kita berikan kesempatan pada bapak-bapak, ibu-ibu ingin bertanya langsung kepada Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum, bagaimana kita memaknai Asmaul Husna yang pagi hari ini khusus membicarakan tentang Al-Qabit dan Al-Basit. Tentu Anda juga kami undang untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 574-3476 atau 021-574-3478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Baik, langsung saja Bunda dan sekali ya. Kalau kita lihat dari katanya Al-Qabit adalah artinya yang menyempitkan ya. Tentu kita ingin tahu lebih jauh bagaimana makna Al-Qabit ini yang tentunya bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi pakaian kita gitu ya, yang juga melekat menjadi sifat-sifat kita. Bisa langsung barangkali Bunda dan juga pemirsa, Anda bisa membuka Al-Quran ya untuk menyimak lebih dalam lagi apa yang nanti disampaikan oleh Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum. Kita simak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu di studio, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita tentang Asmaul Husna. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Evi bahwa yang akan kita bahas hari ini yaitu nama Allah Al-Qabit dan Al-Basit. Jadi kita jadikan satu sebab artinya yang maha menyempitkan dan yang maha melapangkan. Nah untuk itu kita lihat dulu bagaimana sifat Allah ini di dalam Quran surat 2 ayat 245. Barang siapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya. Nah jadi Allah yang Al-Qabit Al-Basit tadi memberitahukan bahwa dia yang melapangkan rezeki dan dia pula yang menyempitkan. Nah kita ada tugas ya, di sini dikatakan siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Nah kenapa kira-kira ya para pemirsa di rumah ya, nah ibu, kenapa kita bilang Allah pinjamin deh kepada Allah gitu kan, pinjaman yang baik, padahal dia yang punya langit, yang punya bumi ya, kok ada kata-kata pinjam gitu kan. Nah jadi untuk itu kita ingat dulu siapa saya, dari mana, sedang di mana dan mau kemana. Nah tadi kita, saya dulu datang dari Allah kan gitu ya. Nah perjalanan kita dari alam arwah masuk ke alam rahim. Nah tapi sebelum itu kan dibikin tanggung dulu. Tanggung ini dasar kita dibikin ya Mas Adi ya, dibikin dari saripati makanan. Nah dari setetes air, segumpal darah, segumpal daging, lalu dibentuk jambang bayi, ditiupkan roh ke dalamnya. 9 bulan lahir ke dunia. Nah kita hidup sekarang karena bergabung rohani dan jasmani. Nah jadi suatu ketika nanti kita diambil lagi, dicabut lagi roh itu. Nah jadi kalau kita pikir-pikirkan, kita sekarang kita ada di dunia. Dunia ini kata Allah ini sementara, kampung kamu sebenarnya akhirat. Nah nanti suatu ketika roh kita dicabut, lalu jasadnya gak ada apa-apa lagi kan. Bapakku aja kita sebut orangnya udah mati. Lu kalau kedengaran si anu mati kan kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Roh yang datang dari Allah pulang ke Allah. Jasad asal dari tanah kembali lagi ke dalam tanah. Jadi ini santapan cacing ini sebenarnya kan. Kalau gitu terjawab soalnya saya roh. Nah roh itu bakal pulang kampung. Di kampung kita butuh rumah, butuh kebun, butuh keperluannya. Nah jadi apa tugas saya selama di dunia? Kita sebagai khalifah suruh kerja sama Allah. Nah nanti ada lebihnya, ada kebunnya, turun pulang gitu kan. Nabung untuk akhirat. Nabung untuk akhirat. Tapi kan sifat manusia pelit. Nah, makanya kalau diminta kan sayang. Ini masa dipinjam dong. Tetap bayar dong, kalau lipat kan itu senangnya gitu kan. Nah, Allah kasih istilah itu, istilah. Jadi Allah itu kadang-kadang ngelam kita ya. Saking sayangnya sama kita, sampai kita dijanjikan dilipat gandakan. Nah, nanti dilipat gandakan, dilipat gandakan. Nah, jadi kalau kita mau kasih pinjaman, maksudnya itu sebenarnya enggak pinjaman ya. Allah aja enggak pakai istilah itu. Nah, kita kan harus kerja nih alam ini. Nah, maka Allah suruh kerja. Kita lihat surat 62 ayat 10. Surat 62 ayat 10. Jadi ke dunia bukan main-main aja, ada tugas. Ya, silakan Bu. Bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jadi ada kewajiban kita selesai sholat bertebaran di muka bumi, merebut karunia Allah, lalu ingat Allah sebanyak-banyaknya. Jadi gak hitung-hitungan kan Pak Ibu, ingat Allah harus banyak-banyak. Gak duduk, gak berdiri, gak menaring, ingat terus tandanya. Ya. Nah, jadi selesai sholat, gak ada Allah merintahkan lagi sholat, baca ini 10.000, baca ini 20.000, gak ada. Ya, selesai sholat bertebaran, berarti kita harus kerja di muka bumi ini. Jadi kalau kita hanya duduk-duduk, habis tidur, habis sholat subuh tidur lagi, berarti kita tidak menjalankan perintah Allah. Kalau tidak mengikuti perintah Allah, ya tidak beruntung kita nanti. Ya, jadi kalau kamu mengikuti, pasti kamu beruntung, kata Allah. Nah, terus kalau sudah kerja, kita bertebaran di muka bumi, tiap-tiap kita punya ini sendiri-sendiri. Nah, kemampuan sendiri. Kita lihat tadi ayatnya 17:84. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, tiap-tiap orang membuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi tiap kita beda-beda kan Pak, ada yang jadi presiden, ada yang jadi apa lagi Bu? Pemain sinetron. Jadi presenter. Presenter. Iya, naku nih ya Pak. Ada yang jadi sopir, ada yang jadi petani. Jadi tiap kita tuh sudah punya tugas sendiri-sendiri gitu kan. Ya sama kok. Nah, namun ingat lagi, jadi sama di sisi Allah kan. Iya, jadinya sama. Oh iya, Mas Adi gajinya 3 miliar. Tapi yang dimakan seperut juga kan. Iya, juga. Nah, jadi gaji sama, tidak usah iri, kata Allah. Walaupun berlain-lainan tugas kita, ya. Nah, jadi jelas oleh kita sekarang bahwa kita ke dunia itu ada tugas. Taknya tidur-tiduran, taknya main-mainan aja ya. Bekerja, kata Tuhan. Nah, sekarang sudah dapat, ngapain Tuhan? Nah, keluarkan hak orang. Ada hak orang lagi di dalam harta kita. Suratnya 30:38. Ya, silakan. Urutan ke-30 ayat 38. Siapa yang bertugas membaca? Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang beruntung. Nah, jadi kita suruh kerja. Sudah kerja, sudah itu dapat rezeki nih. Di dalam itu ada hak orang. Ya. Jadi berikan haknya. Hak kaum kerabat, anak yatim, orang dalam perjalanan, fakir miskin, ya. Jadi orang dalam perjalanan maksudnya bukan orang turis. Alhamdulillah ya, perjalanan hidup inilah. Ada anak yang sekolahnya gak nyanggup, gak apa, gak dilanjutkan. Itu dalam perjalanan hidup. Jadi ada haknya di harta kita tadi. Nah, kalau hak orang enggak kita makan berarti kita maling ya. Ya, masa di maling kita hak orang enggak dikeluarkan itu. Berapa banyaknya ada yang nanya. Kalau fikih kan mengaturnya 2,5% ya Mas Adi. 2,5% ngeluarin hak orang. Jadi kalau Bapak Ibu dapat uang 1 juta, itu 25.000 untuk hak orang tuh kan. Nah, sekarang kan udah kata Ibu nih, sudah saya keluarkan hak orang. Itu baru hak dia. Untuk saya apa? Yang bakal saya kalau pulang kampung tentu ada lagi. Nah, Allah ngajarin lagi sama kita, ya. Jadi sudah ada kok peraturan hidup ini, semua tinggal ngikutin aja. Yeah. Nah sekarang sudah dikasihkan hak orang. Yang untuk saya apa nih? Saya pulang kampung nanti diajarkan lagi. Yeah. Surat 64 ayat 16. Silakan. Surat urutan ke 64 ayat 16. Silakan. Jadi kalau ingin beruntung, ikuti maunya Allah, aturan Allah, ya. Tadi suruh kerja, sudah dapat, keluarkan hak orang. Nah sekarang kan saya bakal pulang. So kata Allah, selama di dunia carilah kebahagiaan negeri akhirat, kan itu. Dan jangan lupa bagian kamu di dunia. Nah setelah itu kata Tuhan, berbuat baik ke orang lain. Nah caranya gimana Tuhan? Barusan pertama sekali, hai orang, 16, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Pertama sekali jadi orang takwa dulu. Nah takwa itu kaji kita dulu, orang takwa mempunyai 4 T. T pertama tanzih, yaitu membersih-bersih diri kita. Diri saya yang roh kan ya. Kalau ini mah gak perlu saya kasih tahu lagi dan aku masing-masing. Jadi diri saya tuh roh, itu ada macam-macam penyakit, ada yang namanya tamak, pelit, sombong, hasad, riya, ya masa itu penyakit hati banyak sekali. Ya jahat sangka, keluh kesah, apa lagi, dendam, macam-macam tuh penyakit hati kita. Nah kalau itu kita pelihara nggak nyampe-nyampe nanti kepada Allah kita. Ya. Nah maka Quran ngasih tahu bagaimana cara membersihkannya. Lalu T kedua berdandan. Nah inilah dandanan kita dengan sifat-sifat Allah tazin, sifat Allah, sifat terpuji itu kita pakai. Entah dihafal, dibacain 100 kali katanya masuk surga. Nah ibu ada air dibaca aja, ya air, ya air, ya air. Tapi nggak pernah diminum, ya nggak bermanfaat. Nah begitu juga asmaul husna itu. Dipakai, misalnya Allah pemurah, kita harus pemurah gitu. Ya itu ini menarik dan ini lebih menarik lagi kita ingin tanya lagi dengan Mas Adi nih ya. Kabarnya kan Mas Adi sudah lama nih ya mengaji dengan Ibu Farida Hanum. Dan ini tentunya menjadi apa ya contoh juga buat teman-teman yang lain barangkali ya. Amin. Gimana Mas Adi ini kalau tadi Ibu menjelaskan kepada kita yang seharusnya ada keseimbangan antara dunia dan akhirat ya. Kalau kita tarik tadi apa yang disampaikan oleh Ibu bagaimana kita memberikan bekal untuk kita ke akhirat tapi juga kita tidak lupa untuk kehidupan dunia. Bagaimana maksudnya? Iya, kalau dilihat dari ayatnya jelas sebetulnya kan kita harus mengejar dunia dan akhirat. Di surat ke-28 ya. Ya Bunda ya. 28 ayat 77 kan. 28 77 ya. Qasas. Ya. Itu yang selama ini sebagai Islam berpikiran kejarlah akhirat. Tapi di dunianya tidak usah dikejar. Sementara di surat ke-28 Al-Qasas ayat 77 kan bunyinya lain. A'udzubillah, saya bacain. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-28 Al-Qasas ayat 77. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon tambahkanlah kepahaman kepada kami tentang ayat akan kami bacain yang terjemahannya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi dunia akhirat balancing. Saya lihat begitu aja Bunda. Cuman permasalahannya seperti yang disampaikan oleh Bunda tadi di surat Saba ya, 34 ayat 36. Itu jelas bahwa tidak semua orang mengetahui apa yang Bunda katakan tadi. Sehingga orang tidak yakin bahwa ketika dia berbuat baik, dia akan menghasilkan itu. Saya bacakan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-34 Saba ayat ke-36 yang terjemahannya, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendaki. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ya Bunda. Jadi akhirnya apa yang disampaikan Bunda menafakan itu bagi mereka nggak yakin. Berat. Nah yang dikehendaki ini menurut pemahaman Mas Adi gimana? Ada beberapa maksud yang dikehendaki. Ada kriteria siapa yang dikehendaki Allah. Ya sebenarnya yang dikehendaki itu di surat 56 ayat 29. 29 maksud saya mama. 9 ayat 56. Ya. Oke. Silakan bisa dibuka ya. Urutan ke-20 Al-Ankabut. 29 ayat 56. Ya. Ayo hamba-hamba yang beriman. Ya, sungguhnya bumi itu luas. Maka sembahlah aku. Nah, jadi orang-orang yang hanya menyembah Allah, yang dikehendaki Allah, bagaimana mungkin menghendaki Allah kalau kita nggak pernah nyembah Allah? Bagaimana mungkin kita dikehendaki Allah kalau nyembahnya bukan hanya kepada Allah? Tapi sebenarnya kita tahu kan Allah memberikan nikmat, rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ah, saya kan tidak dikehendaki, katanya. Nah, padahal kalau ibu bilang gini, kalau ada awalan di, berarti ada awalannya. Nah, kita menghendaki. Sebab Allah dulu kan, kalau engkau minta, aku kasih, kata Allah. Nah, jadi minta dulu, baru diturunkan oleh Allah. Ya. Nah, jadi kadang-kadang kita salah pemahaman tentang Al-Quran itu, ya. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa Allah memang menugaskan kita ke dunia, suruh kerja. Nah, kampung kamu sebenarnya akhirat, kamu di dunia hanya sementara, kan gitu. Nah, jadi selama di dunia ini carilah bekal untuk pulang kampung. Sama juga kalau kita pulang kampung, jasad kita kan kita harus mikir kendaraannya apa, kan gitu. Nah, di kampung itu inginnya kita kalau udah pulang kampung udah punya rumah, punya sawah. Persis itu gambaran dunia ini. Itu akan kita jalankan nanti setelah kita pulang ke kampung akhirat yang sebenarnya. Mencari bekal ini juga kan sudah ada aturannya, ya. Bagaimana mencari bekal untuk menuju akhirat? Mungkin menurut kita ini sudah menjadi bekal, tapi dalam pandangan Allah bisa saja bekal kami itu bukan yang itu, gitu. Kan sudah ada aturan dibikin oleh Allah, tinggal kita ngikutin kan, masa dia aturannya sudah lengkap kok. Jadi nggak perlu dicari lagi, nggak perlu kita pikirkan lagi. Asal baca lah ini, nggak ada aturan. Kalau kamu beruntung, kerjalah, ketakuan, cari halal lagi baik. Nah, udah dapat halal, keluarkan lagi hak orang, gitu kan. Nah, sekarang di mana hak kamu? Nah, tadi takwalah pertama. Jadi bersihkan diri kita sebab persiapan pulang. Kemudian kata Allah tadi ada perkataan, dengarkanlah. Berarti kita kesuruh mendengar. Dengar apa? Pendengaran yang paling baik kan ayat-ayat Allah. Karena ini mengatur hidup di dunia supaya beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Sebab itu ada perintah tadi, nikahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Jadi kalau tadi yang 2,5% hak orang, nah untuk kita apa? Itu infak tadi. Nah, ada lagi yang nanya, infaknya berapa, Bu? Kan gitu lagi. Nah, sekarang saya tanya, ini ada saya mau kasih duit, ada sekarang 1,000, ini 100 juta, Bu, pilih mana, Bu? Kan pilihan 100 juta ya Mas Adi. Nah, jadi kalau infaknya karena ibu tanya, berarti ibu lah yang dapat banyak di sana. Jadi kalau infak mah enggak usah ditanya berapa persennya ya Mas Adi. Ini yang bagus. Nah, iya dong. Cumanya masih bagus, senang kita di sana nanti. Baik, Ibu, saya informasikan nomor telepon yang bisa dihubungi itu, ya. Baik. Dan pemirsa silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di nomor telepon 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek, ya. Dan buat Anda yang ada di Jabodetabek 2574-3476. Kita masih membahas tentang salah satu asmaul husna yaitu Al-Qabid, yang artinya adalah yang menyempitkan. Sementara saya akan berikan kesempatan dulu pada ibu-ibu yang ada di studio untuk bertanya, ya. Baik, silakan bapak ibu yang ingin bertanya kepada Bunda Ustaz Haji Faridah Hanum. Silakan. Ada yang ingin bertanya dulu? Belum. Oke, kita bisa lanjutkan kembali tadi. Ayat ke-16-nya kita, tadi baru 16, yang surat berapa? 64 tadi, kita baru baca yang 16, ya. Ya, sekarang 17-nya. Siapa yang kebagian? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu meminjam kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas Jasa bagi Maha Penyayang. Nah, jadi diulang lagi, kalau kamu mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, akan dilipat-lipat gandakan pembalasannya. Nah, lipat gandanya ada yang hitung juga. So, kata Allah kan gini, kalau kamu sedekah yang enggak satu butir, kemudian nunggu 7 tangkai, setiap tangkai ada buahnya 100, berarti kan 700. Nah, kita salah juga, banyak kebanyakan yang menyangkanya gini, kalau 700 saya ini, jadi dikiranya 700 itu misalnya info 1 juta, kembali 700 juta, kan gitu kan? Ada yang menunggu, kirim-kirim. Nah, saya bilang gini, ya, jadi 700 masuk Allah itu, Mas Adi kan ya, jadi kalau kita mengharapkan saya dibawa, saya sedekah 1 juta, kembali 700 juta, nah itu namanya kita masih mengharap dunia kan namanya itu, ya, dunia yang kita harapkan. Jadi kata Allah, kalau dunia yang kamu harapkan, nol. Nah, kalau mengharap surga, seluas langit bumi besar. Tapi ada lagi yang lebih besar, yaitu ridho Allah. Masya Allah, ridho Allah tuh ya. Jadi kalau ibu, saya mikir sekarang, Mas Adi betul nggak nih? Kalau kita mengharap surga, kata Allah kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, kita dalam surga aja muter-muter, kan ya? Nah, terus kita nggak bisa kemana-mana kita. Tapi kalau ridho Allah, subhanallah. Ini sudah ada teman-teman yang masih kita terima dulu bu ya untuk telepon yang pertama. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori di Tebet. Silakan Pak Haji Yori pertanyaannya. Iya, Bu Haji Elvi mau tanya ini. Iya, silakan. Jadi bagaimana hukumnya bagi presenter atau pemain sinetron yang karena kewajiban peran itu perlu menampilkan aurat secara berlebihan, kemudian juga yang perbuatan-perbuatan yang membuat pusing penontonnya gitu ya. Tapi itu tuntutan peran, karena kalau tidak dimainkan dia tidak akan mendapatkan nafkah untuk kehidupannya di dunia gitu. Apakah ini harus ada keterlibatan negara untuk melarang hal-hal yang perlu dipertontonkan seperti itu, atau memang harus kesadaran sendiri gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Yori. Di belakang Pak Haji Yori kami terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Haji Alfi. Assalamualaikum Bu Haji Bu Anum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Adi. Assalamualaikum Mas Adi. Tetapi yang mau ini sangat membahagiakan daripada umat Islam, terutama yang mayoritas. Amin. Ini apa yang Bunda uraikan tadi sangat membantu daripada Pak, kita. Dengan Bapak siapa Pak? Saya jadi lupa nih. Abdul Qadir Tanjung Priu. Iya, silakan Pak. Beri tadi masih. Ini sangat bermanfaat apa yang diuraikan Bunda tadi maupun Mas Adi. Nah, ini saya ini berkewajiban menyimak karena saya sebagai umat Islam yang mayoritas. Iya, betul. Nah, cuma sekarang saya ingin tolong bacakan surat Yunus ayat 9 dan tolong bacakan juga Bunda surat Ibrahim ayat 7. Barangkali ini apa yang diuraikan nanti bisa direnungi oleh umat Islam. Iya, Yunus ayat berapa? Hanya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Yori dan Pak Abdul Qadir terima kasih. Dan nanti kan jawabannya kita beri dulu sementara. Dan kami akan kembali ke surat yang berikut. Ibrahim ayat berapa? Terima kasih Anda masih bersama kami. Hikmah pagi kita masih membahas tentang salah satu nama Asmaul Husna itu Al-Qadir bersama dengan Ustazah Hajah Farida Hanum dan juga Mas Adi Pura. Dua pertanyaan yang sudah kami terima dari pemirsa itu Bapak Haji Yori di Tebet. Ini bagaimana mungkin lebih kepada Mas Adi Pura menjawab jawabnya hukumnya ini. Peran sebagai seorang pemain sinetron dan juga kita lihat ada beberapa acara-acara yang dipresentari oleh teman-teman kita yang juga kalau saya melihat ada dua sisi, ada sisi eksternal dan internal. Kalau dari sisi eksternalnya tentu harus ada regulasi, peraturan dari pemerintah untuk tidak menampakkan aurat. Itu kan ada undang-undang pornografi. Nah ini di sini definisi pornografi kan sebenarnya sangat subjektif dan karena beberapa definisi daripada pornografi menampilkan adegan-adegan yang tidak senonoh. Pengertian tidak senonoh kita pakai apa? Dasarnya kan begitu Bunda. Yang pertanyaan buat saya itu dari eksternalnya. Kan sudah keluar pornografinya, tinggal bagaimana pelakunya. Tapi yang paling penting juga dari internalnya. Kalau saya melihat di surat Al-Isra ayat ke-84, itu seseorang berbuat berdasarkan keadaan. Jadi seperti saya pribadi, saya masih terikat kontrak 10 tahun. Dari 10 tahun yang saya tanda tangani, saya harus menyelesaikan tinggal 7 tahun lagi. Nah permasalahannya saya sudah terikat kontrak. Berarti saya harus bermain di satu kondisi di surat 17 ayat 84 tadi berdasarkan keadaan. Jadi saya berdasarkan keadaan atau di surat Al-Araf ayat ke-42 berdasarkan kesanggupan. Tapi belum diaktifkan ya. Kondisinya begitu, Bu. Makanya yang bisa saya lakukan sekarang, saya memohon kepada saudara-saudara saya yang merasa seiman, yuk, daripada Anda menyalahkan saya, kenapa enggak kita sama-sama berdoa kepada Allah sehingga Allah memberikan peran yang jauh lebih baik buat saya. Amin, amin. Amin dong, Bu. Amin. Amin. Itu buat saya lebih baik. Kenapa di surat 49 ayat 12 seorang muslim yang baik tidak pernah mencela orang lain? Nah, iya benar. Tidak, apakah kamu jijik memakan darahnya saudaranya sendiri? Marilah kita bermain di pola pikir seperti itu, yang mencari kebaikan lebih banyak mendoakan daripada lebih banyak memaki. Tapi terima kasih atas perhatian Bapak dan mudah-mudahan ini menjadikan Bapak. Amin. Baik, Ibu bagaimana, Bu, menanggapi jawaban dari Mas Adi ini? Ya, memang betul, Ibu. Iya. Memang betul, sebab kalau kita hanya mencela orang aja terus, nah guru kita enggak pernah kita lihat. Padahal yang mencela itu belum tentu lebih baik daripada yang dicela. Iya. Apalagi kalau nunduknya ke orang, sininya berat-atan gitu kan. Nah, jadi betul kata Mas Adi, lebih baik kita itu sekarang bagaimana caranya untuk mendoakan kalau saudara-saudara kita yang udah keluar jalur, ya. Kayak sekarang kan saya suka manja, itu Mas Adi sama ibu juga. Kita doakanlah, mudah-mudahan saya doa saya sekarang apa, Bapak Ibu, ya Allah, masukkanlah Al-Qur'annya ke hati pemimpin-pemimpin kami. Kedua kepada kami semua, seluruh umat Islam, seluruh manusia, bukan Islam aja. Allah mengatakan Quran bukan untuk Islam aja. Nah, Quran ini bukan limas ya Mas Adi, seluruh manusia. Ya, bukan kita sombong ya Mas Adi juga. Sekarang sunatnya dalam peran itu hati dan rinti. Tapi kan karena sudah terikat kontrak, ya. Sudah tahu Quran ini nikmat bersama Allah ya Mas Adi. Makanya kita juga kenikmatan ini ingin kita bagi-bagikan ke saudara kita. Saya kalau lihat ya Allah, kalau pemimpin kita tahu Quran Tuhan, damai dunia. Coba kalau di atasnya sudah ada yang Quran, biasanya yang gua kan suka ngikut ya. Jadi kita tuh kenapa saya mau ke TVRI, kenapa saya mau dipanggil ke sini. Mas Adi juga sekarang alhamdulillah udah ngeliling juga ini. Kemarin ke Samarinda ya, saya kemarin ke Makassar karena ingin ngasih tahu terbaik saudaraku, Quran itu luar biasa, simpan di dada bukan di lemari. Ini mah kalau dibakar hilang. Nah, apanya yang di dada kita? Pemahamannya gitu. Jadi kita enggak perlu menghafalkan 30 juz, tapi setiap ayat demi ayat kita masukkan di dada kita. Masya Allah, itu kan Allah ngajarin orang hidup beruntung. Jadi kalau kita hanya tumpu aja harta di dunia ini, yang rugi kita. Nah, seperti tadi saya katakan, ada kita berharap kalau sedekah nanti 2021 dapat 700 misalnya. Saya ngebayangin Mas Adi, Bapak, saya ngebayangin nih. Saya enggak pernah pegang uang 700 juta. Masuk ngeprok aja 700 juta di kamar saya pingsan mati saya. Enggak dapat apa-apa. Makanya kata Allah, kalau kamu ngarap dunia kosong, kalau ngarap surga masih mending tadi kan. Dia di surga kekal tadi. Bapak, apa tadi yang 10 mungkin lu tadi? Yunus. Sudah Yunus kan di sini. Buminya, Alhamdulillah, ini syaitan rajin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Nah, jadi kalau kita beramal soleh, amal soleh ada ketentuannya, enggak menurut kita. Amal soleh menurut Al-Quran. Kalau ada orang yang mati di bangsa minta ke dunia, Tuhan, kembalikan aku ke dunia supaya aku beramal soleh, katanya. Nah, kata Allah, enggak bisa, di depanmu ada barzah. Lagi pula amal solehmu selama di dunia cuma perkataan diucapkan aja. Baca Quran sekadar urut aratnya tapi enggak paham. Itu namanya sebatas leher aja. Tapi enggak paham yang dibuatnya. Kapan praktiknya? Padahal Quran ini harus dipraktikkan selama di dunia. Nanti di akhirat mengerti hasil gitu. Ya. Sampai Allah membujuk, coba pinjamkanlah, nanti terlipat gandakan. Nah, tapi yang lebih tinggi kita harapkan jangan lipat ganda di dunia, tetapi redo Allah. Nah, jadi setiap kita memberi itu Allah redo sama kita. Setiap kita ngasih kata Tuhan, apa kalian enggak tahu? Ya, bahwa aku yang menerima itu zakat. Tuh. Jadi setiap kita ngasih itu Allah ngambil duluan, tapi Allah menang kita. Aduh, Tuhan, waktu kita merengek, sayangi kami Tuhan, berkahi rezeki kami, bukan banyaknya. Tuh, berkahi untuk kita, ya. Tapi Allah sendiri mengatakan bahwa sifat manusia itu pelit. Coba lihat surat 70 ayat 19 sampai 21. Makanya dibujuk oleh Allah. Kesusahan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Nah, benar kan? Apabila mendapat kebaikan atau harta, dia menjadi kikir. Ya. Jadi sifat manusia itu memang sudah diberi. Semua kita manusia sudah diteteskan sifat pelit itu ada, keluh kesah. Nah, itulah kelakuan kita setiap hari. Nah, tapi supaya kamu beruntung tadi gimana? Dapat wajah Allah, dapat sayangnya Allah, kita kasihkan hak orang. Jadi di waktu kita memberikan, itu Allah sayang banget sama kita, Allah memandang sama kita. Nah, jadi kalau kita sudah dipandang oleh Allah, diampuni lagi dosa kita. Tuh. Jadi maaf-maaf ini, orang katanya pergi ke Mekah diampuni dosa. Dalam Quran Allah bilang pergi ke Mekah itu lihatlah ini, ini. Allah bilang begini, rumah yang pertama dibangun untuk ibadah manusia adanya di Mekah. Di sana ada petunjuk. Jadi saya ke Mekah ngapain Pak? Ingin buktiin, benar nggak nih? Benar nggak nih apa yang dikatakan Allah? Benar nggak Mas Adi? Iya, pas melihat masjid, Masjidil Haram bilang, Sadaqallahul Azim, benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi di sana ada banyak petunjuk nah, kita. Tunjuk, di sana ada makam Ibrahim. Siapa Ibrahim itu Tuhan? Yang suruh teladan bagi kamu. Jadi harusnya orang yang ke Mekah itu harusnya suruh teladani bagaimana Ibrahim cintanya ke Allah, Siti Hajar tabahnya, Ismail cintanya ke Allah. Jadi pulang dari sana tuh harus mencontoh Ibrahim, Ismail atau Siti Hajar. Nah kalau pembersih dosa bukannya itu. Nih kata Tuhan, kalau engkau memberikanku bersihkan dosa-dosamu ya. Nah itu surat 2 ayat 271 coba. Iya, atau untuk membersihkan dosa kita. Surat 2 ayatnya 271. Nah saya baca. Alhamdulillahnya siapa yang rajin. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sudah diatur oleh Allah kalau ingin membersihkan dosa, nih sedekah. Tapi diam-diam, tidak dipakai. Pamerkan, nih ngambil anak yatim, penuh TV itu, gak kena, ya gue ya. Jadi yang diam-diam baru dihapus dosa-dosa kamu. Ini kalau merasa banyak dosa, bapak ibu, pemirsa di rumah, perbanyaklah sedekah. Saya kalau mikir itu Mas Adi, kalau orang tua di Mekah ngerti Quran ya. Gak ada orang yang berlomba-lomba pergi ke Mekah lagi, jangan berlomba-lomba cari orang miskin. Iya, karena membersih dosa kan. Nah orang akan berebut. Nah kalau engkau ikuti petunjukku, engkau gak akan sesat, akan celaka. Gak akan ada orang miskin. Udah berapa ratus ribu yang ke Mekah. Tiap orang bikinin rumah ya orang miskin satu. Udah habis kan orang miskin di Indonesia. Iya, di negerinya masing-masing. Carinya orang miskin. Tony dapat duit lagi 50 juta. Dia pergi ke tempat orang miskin. Nah, disitulah. Jadi waktu dia memberikan itu, Allah memandang dosanya diampuni. Kan aku yang melapangkan rezeki, aku yang menyembuhkan, kata Allah. Mungkin berangkat pertama belum mendapatkan sesuatu yang dia cari kali. Kemudian berangkat lagi dan berangkat lagi. Menyari apa ke sana? Menyari apa? Tunjuk yang tadi diberikan. Ini bukan Mekah, dari kitabu, dari batin, dari batin. Di sini juga banyak tanda besar Allah yang mesti ke Mekah, kan? Iya, yang mesti ke Mekah nyarinya. Baca ini, nih. Nah, ini tandanya banyak. Ini yang kita lihat sekeliling ini Quran terpampang ini. Ini tadi kata Allah, ya, kasihkan hak orang itu kan Quran, ya itu. Kenapa jauh-jauh ke Mekah nyari petunjuk? Ini tidak ada. Ya, Mas Adi, ya. Tidak ada petunjuk. Saya hanya menambahkan bahwa memang benar. Kita harus melihat wajib satu kali wajib. Wajibnya sekali. Tapi ya, ketika kita melihat cerita hadis dikatakan tentang seorang yang mabrur, ditanyakan kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad SAW, siapakah yang mabrur? Ternyata dendanya di Gisam. Kok nggak ada yang di Mekah? Karena di Gisam. Karena orang itu adalah seorang penjahit yang mengumpulkan uangnya bertahun-tahun, tapi ketika dia akan berangkat, ada yang dia tidak jadi berangkat, tapi menafkahkan hartanya untuk tetangganya. Saya berpikir bahwa Kalau begitu caranya, Anda wajib-wajib bagi mampu. Tapi setelah itu, apakah tidak lebih baik untuk membuat dia menjadi mabrurnya itu dia membagikan kepada fakir miskin. Setelah kewajiban yang pertama tertunaikan. Nah, ini hanya himbauan, tapi tetap kembali kepada hak prerogatif masing-masing. Cuma saya ingin menyoroti satu hal bahwa seperti yang Bunda katakan tadi bahwa beramal soleh itu telah menyebabkan seseorang menjadi dihapuskan kesalahannya. Itu juga boleh dilihat pasti. Itu di surat 11 ayat 114 juga sama. Tetapi kalau saya bertanya simpel aja sebenarnya di pertanyaan tadi di surat Yusuf ayat 7 yang 7 Ibrahim 7 sama dengan surat berapa tadi? Yunus ayat 9 itu memang benar. Di surat 12 ayat 22 Yusuf dikatakan bahwa orang beriman dan beramal soleh kelak orang beriman dan beramal soleh ilmu dan hikmah diberikan sebagai balasan berbuat baik. Maka itu nyambung di surat Yunus. Ilmu dan hikmah diberikan sebagai balasan berbuat baik. Itu yang nanti dia mendapatkan huda. Tapi yang paling penting lagi mendapatkan furqan. Nah itu satu. Kemudian mengenai pertanyaan yang berikutnya surat Ibrahim ayat 7 mengatakan jika kamu bersyukur di sana kan bentuk syukur itu apa? Nah itu ini yang harus selama ini kita bersyukur dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur makan. Ya, syukur. Di surat Ar-Rahman banyak sekali, di surat Ar-Rahman ada 30 ayat yang mengatakan nikmat mana lagi? Nah pertanyaannya bagaimana mensyukuri? Apakah kita bisa melihat langit, melihat bintang atau melihat istri kita yang cantik atau keluarga kalau enggak punya mata? Jadi yang disyukuri kan nikmatnya. Nah, kita mendengar suara bagus karena apa? Pendengaran. Jadi yang harus kita nikmati pendengaran, penglihatan hati dan akal pikiran. Kalau enggak ada ini kan enggak bisa nikmati. Betul. Tapi wujud mensyukuri gimana? Apakah cukup dengan alhamdulillah? Nah, mari kita lihat surat ke-7 Al-A'raf ayat 179. Mungkin itulah bentuk daripada bentuk kita mensyukuri. Selama ini kita puas dengan hanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, tapi tidak diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Betul. Kita mensyukuri lihat sesuatu yang pemakan dari apa? Dari alat tubuh kita ini. Tapi bagaimana memanfaatkan ini semua? Ternyata bentuk mensyukuri yang Allah kehendaki. Surat 7 ayat 179. Betul. Siapa yang ketemu? Kalau enggak saya baca. Dan sesungguhnya. Ibu harus pakai pengeras suara. Supaya ibu bisa. Silakan. Silakan masuk. Ya. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam terbuat dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi bentuk mensyukuri adalah kita bisa melihat karena kita punya penglihatan, bukan punya mata. Kalau punya penglihatan, kita mendengar, kita punya pendengaran. Nah, bagaimana mensyukuri? Kata Allah begini bentuk mensyukurinya. Dengan begini, ini wujud daripada kita ini. Sehingga kalau kita membaca, mempelajari, mengamalkan, menciarkan, dan terus-menerus melakukan ini, insya Allah ini Allah ridhoi. Membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, mensyiarkan, dan terus-menerus melakukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tadi disebutkan tadi iman dan amal soleh ini memang banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana amal soleh yang dilandasi iman sehingga amal soleh itu tepat pada sasaran dan benar-benar diberikan balasan dari Allah SWT. Karena sesuatu yang kita lakukan walaupun baik tapi tidak ada iman di situ, mungkin akan sia-sia. Pendapat itu begini, yang disebut iman itu selama ini kita kan hanya menghafalkan rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada sekadar bacaan. Ternyata Quran mengatakan orang iman itu asyaddu hubban lillah. Jadi orang iman itu karena sangat cintanya kepada Allah. Itu contohnya Nabi Ibrahim. Sehingga perbuatan amal solehnya itu takut kalau keluar dari aturan Allah. Dia hati-hati kalau Utsman bin Affan yang khalifah keempat katanya setiap malam. Jadi beliau itu di waktu siang sibuk ngurus negara. Waktu malam dibagi tiga malam tuh. Sepertiga untuk tidur, sepertiga tahajud, sepertiga untuk baca Quran. Quran dulu kan hukum seperti gini, paling ditulis di apa? Diserahkan. Beliau baca tiap malam. Nah ditanya oleh sahabat, kenapa harus tiap malam? Kenapa begitu? Nah kata beliau, aku ini merupakan pegawai Allah. Aku sangat mencintai majikanku. Aku takut kalau aku salah berbuat dalam bekerja, maka aku baca selalu. Itu tandanya orang iman amal soleh itu dia enggak mau keluar dari Qur'annya Mas Adi. Enggak mau. Kalau kita kan enggak katanya tuh, kata ustaz saya, kata nenek moyang saya kan gitu. Nah, kita sekarang berubah. Jangan katanya, tapi baca. Nah, bagaimana kata Allah itu yang akan kita ikutin, ya. Jadi kita kembali kepada persoalan Allah melapangkan rezeki, Allah menyempitkan. Bagaimana kita memakainya di dalam diri kita sehari-hari? Kan sifatnya diteteskan kepada kita. Jadi kalau kita lihat di surat 25:67 coba lihat, Allah mengajarkan juga kepada kita cara mempergunakan harta. Surat 25 ayatnya 67. Jadi ada orang bertanya, bagaimana cara mengintakan, bagaimana ini gitu kan? Nah, di sini Allah mengajarkan. Ini ketemu. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi kepakai kan? Bisa melapangkan, bisa menyempitkan. Kita diteteskan juga oleh Allah. Jadi kita melihatlah kemampuan kita berapa ya memberikannya, keperluan kita sekian. Nah, kita mungkin memberikannya ala kadarnya, kalau kata kita kan. Nah, itu kalau lapang lagi, rezeki kita ya agak banyak lagi. Jadi, bantuan tidak boleh nanti dapat rezeki ngurusin, terus kita menderita. Atau pelit sekali kan, dia diatur oleh Allah. Itulah gunanya diteteskan juga kepada diri kita. Al-Qabid, Al-Basid itu. Bisa menyempitkan, bisa melapangkan. Iya. Tapi waktunya sangat terbatas. Nanti kita lanjutkan kembali untuk aslamun berikutnya. Insya Allah. Baik. Mbak Dipura, terima kasih ya untuk kesempatan pagi hari ini. Luar biasa, hari ini kita mendapatkan satu pencerahan yang sudah dijelaskan oleh Bunda saya Zafarida Hanum dan juga akan disampaikan oleh Mas Adipura. Ibu-ibu, kali-kali sudah ada kesempatan untuk bertanya nanti insya Allah di episode yang berikut. Waktunya pendek. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Ibu, tentunya kita petik bagaimana kita melakukan keseimbangan di dalam kehidupan kita dunia dan juga untuk akhirat nanti. Mari kita mencari bekal semangat untuk akhirat, tapi jangan melupakan bekal kita juga atau keperluan kita untuk dunia. Terakhir, mari kita sama-sama berdoa dipimpin oleh Bunda Salih Yafaridah. Silakan Bunda. Mari kita baca doa yang ada di sini. Al-Khawfid Al-Basid tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Basid, yang melapangkan rezeki hamba-hambamu dengan luas. Engkau yang melapangkan hati dengan kesaksian terhadapmu. Engkau yang mengeluarkan tubuh dengan anugerahmu. Maka nampakkanlah bagi kami cahaya namamu Al-Basid, agar jelas cahayamu pada anggota tubuh kami, sehingga siapa yang memandang kami akan lapang dadanya dan cerah hatinya. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang menimpakan kerendahan kepada para pendurhaka. Engkau menjatuhkan kehinaan kepada setiap pembangkang. Aku bermohon kepadamu, anugerahilah kami kekuatan agar mampu merendahkan para pembangkang yang angkuh dan setan yang durhaka. Ya Allah, kami bermohon kiranya Engkau menuntun kami kepada apa yang Engkau sukai dan redoi, sehingga Engkau meninggikan derajat kami dan mempermudah usaha kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah sangat berkenan mengabulkan doa serta maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, kami juga memohon jadikanlah negara kami, negara Indonesia ini, menjadi negara yang aman dan sentosa. Beri petunjuklah kami, beri petunjuklah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Rob, jadikanlah kami hamba-hamba yang tunduk patuh kepadamu, hamba-hamba yang selalu mencintai dan merindukanmu. Tanda kami tunduk patuh kepadamu, bukalah hati kami yang masih tertutup, yang belum ada keinginan untuk mengkaji, untuk mempelajari pedoman hidup kami Al-Quran. Bimbing kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbal alamin. Dan pemirsa, demikian perjumpaan kita. Insyaallah kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya sudah bersama seluruh kerabat kerja Hikmah Pagi mengucapkan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.